Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah kita lanjutkan kajian dari syarah Al-Usuli Thalathah karya Syekh Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala, di mana kita sampai pada perkataan penulis matan Al-Usuli Thalathah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Rahimahullahu Ta'ala, di mana beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala wa qauluhu taala inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul 'alamin. Maka di sini firman Allah Subhanahu wa taala kembali menyebutkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda, sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu itu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam dalam 6 hari, thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas 'arsy, yusil lailan nahara yatlubuhu hasitha, Allah Subhanahu wa taala menutupkan malam kepada siang, yatlubuhu hasitha yang mengikutinya dengan cepat, ya, wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri, dan juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari dan bulan dan bintang semuanya tunduk, musakhkharatin tunduk, bi amrihi kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, ala lahul khalqu wal amr, ya, ingatlah bahwa penciptaan dan perintah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, tabarakallahu rabbul alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci, rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Inna harf tawqid wa nasab wa hiya mawti'ah lil qasam yuqaddar qablaha qasam taqdiruhu wallah. Ya, jadi di sini harf taukid yaitu inna rabbakumullah itu adalah harf taukid untuk menegaskan, kemudian dia membuat nasab inna rabbakum fahiya fi jawab qasam muqaddar, jadi di sini ada qasam muqaddar, ya, wallahi inna rabbakumullah, ya, ada qasam muqaddar, kemudian jadi makna dari rabbakum yakni khaliqakum wa murabbiyakum bin ni'am, makna dari ar-rabb adalah al-khaliq wal murabbi bin ni'amihi, pencipta dan yang mentarbiyah kita dengan nikmat-nikmat darinya, memelihara kita dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah la ghairu subhanahu wa taala, ya, jadi yang menciptakan kita dan tarbiyah kita, memelihara kita itu adalah Allah, bukan yang lainnya. Thumma dzakara ad-dalil 'ala dzalik, kemudian penulis atau kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil atas bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Allah kemudian menyebutkan alladzi khalaqas samawati wal arda, ya, yaitu Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi. Hadza huwal burhan 'ala rububiyyatillahi azza wa jalla annahu khalaqas samawati wal arda, ini adalah bukti atas rububiyah Allah azza wa jal, yaitu bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, wala ahada khalaqa syai'an minhuma, enggak ada satu orang pun selain Allah sama sekali, ya, tidak ada satu orang pun sama sekali selain Allah yang menciptakan langit dan bumi atau sebagian darinya, wala ahada a'anahu subhanahu wa ta'ala ala dzalik, dan tidak ada yang membantu Allah untuk menolong Allah menciptakan langit dan bumi tersebut. Nah, maka di antara akidah Ahlussunnah adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh makhluk, dan juga ya akidah Ahlussunnah adalah kita meyakini bahwa tidak ada yang menolong Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan hal tersebut. Dan juga tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk menciptakan hal tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak butuh izin siapapun ketika Allah berkehendak untuk menciptakan hal tersebut. Ya, jadi ini di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah yang menciptakan hal, ya Allah yang melakukan perbuatan tersebut, Allah yang menciptakan alam semesta, langit dan bumi. Allah tidak butuh penolong, tidak ada yang bisa menghalangi Allah, Allah tidak butuh izin siapapun. Ya. Bal huwal munfarid bi khalqihi, ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Khalaqas samawati wal arda, Allah menciptakan langit dan bumi. Hal ahadun minal musyrikin ulma lahida arada hadza wa qala ma khalaqallahu as-samawati wal arda alladhi khalaqaha huwa fulan aw ana alladhi khalaqtuha aw khalaqaha as-sanam al-fulan. Apakah ada di antara kaum musyrikin atau orang ateis yang membantah firman Allah ini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan langit dan bumi? Adakah di antara mereka yang membantahnya? Adakah di antara mereka yang berkata Allah tidak menciptakan langit dan bumi? Yang menciptakan langit dan bumi adalah fulan, atau akulah yang menciptakan langit dan bumi, atau berhala fulan yang menciptakan langit dan bumi. Hal qala hadza ahadun minal alam qadiman wa hadithan ma'anna hadhihi al-aya tutla laylan wa nahara. Apakah ada di antara mereka ya yang baik di zaman dahulu ataupun di zaman ini yang mengatakan hal tersebut, yang membantah ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan langit dan bumi, ya, padahal ayat ini dibaca siang dan malam. Wala ahada 'arada fiha wala istati'u ay yu'arida abadan, tidak ada orang yang membantahnya dan tidak akan mungkin ada orang yang bisa membantahnya sampai kapanpun. Maka di sini kita mengambil faedah bahwa ini adalah perkara yang benar-benar jelas, ya. Tidak bisa kemudian ada orang yang mengatakan yang menciptakannya bukan Allah tapi anak atau fulan. Di zaman ini paling banter adalah mereka mengatakan tidak ada penciptanya. Nah, tidak ada penciptanya. Mereka tidak berani menisbatkan penciptaan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian mereka mengatakan tidak ada penciptanya sama sekali, ya, jadi bukan Allah, bukan pula siapa, enggak ada penciptanya, ya, ini alam semesta terjadi dengan sendirinya tanpa ada pencipta, itu kata mereka. Maka ini adalah pemikiran yang bertentangan dengan banyak dari pemikiran mereka sendiri. Ya, kalau kita lihat misalnya banyak orang ilmuwan yang ateis itu, mereka ketika melihat ada clue atau indikasi di sains yang sedang mereka teliti begitu ya, ketika mereka melihat misalnya bahwa ini tidak mungkin terjadi begini kalau tidak ada penyebabnya. Nah, seperti misalnya dark matter, dark energy gitu ya, kan mereka melihat misalnya bagaimana ketika mereka melihat ya kecepatan beberapa galaksi itu menjauh dari bumi begitu ya, alam semesta mengembang dan seterusnya. Kemudian ada clue-clue lain mengatakan kepada mereka ini tidak mungkin kalau meternya cuma segini. Kemudian mereka yang kita amati itu seperti ini, tidak mungkin, harus ada missing meter, harus ada meter yang hilang yang oke, kita namakan sebagai dark matter dan dark energy. Jadi mereka mengetahui, mereka meyakini bahwa ada kausalitas, sesuatu ada penyebabnya, ya, tidak mungkin itu terjadi dengan sendirinya. Dan bahkan seluruh sains mereka itu dibangun di atas kausalitas ya, karena itu adalah argumentasi ya, logika yang sangat bersifat badahiyah ya, yang bersifat mendasar, aksiomatik gitu ya. Kalau ada ini maka pasti ada penyebabnya dan seterusnya. Akan tapi dalam eksistensi matter itu sendiri malah mereka karena sombongnya kemudian mengatakan itu tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Azim. Fi sittati ayyam hadhil makhluqat al-ha'ilah al-'azimah khalaqaha Allah fi sittati ayyam. Dalam 6 hari maka semua makhluk ini yang besar, yang agung, yang megah ini semuanya Allah ciptakan dalam 6 hari. Wa huwa qadirun ala an yakhluqaha fi lahdhah. Ya, kita enggak tahu apa bagaimana hakikat ayyam di sini, kita sami'na wa ta'ala dengan dalil. Akan tetapi kita perhatikan ya, wa huwa qadir ala an yakhluqaha fi lahdhah. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu kalau Allah mau menciptakannya dalam sekejap saja. Walakinnahu khalaqaha fi sittati ayyamin li hikmatin ya'lamuha Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah menciptakannya dalam 6 hari itu karena adanya hikmah yang bisa jadi ya hanya Allah yang bisa mengetahuinya, atau bisa jadi itu terbuka kepada kita, kita bisa mengetahui ya dengan riset gitu ya. Misalnya kalau misalnya tidak seperti ini maka bakal bisa berbahaya atau bagaimana, hikmahnya itu bisa jadi diberi, kita diizinkan untuk mengetahuinya atau tidak. Al-muhim Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah berkehendak untuk menciptakan langit dan bumi dalam waktu sekejap maka Allah mampu untuk melakukan hal tersebut. Wasittatul ayyam awwaluha yaumul ahad wa akhiruha yaumul jum'ah. Dan 6 hari ini ya, awalnya adalah hari Ahad dan akhirnya adalah hari Jumat. Fi yaumil jum'ah takamala al-khalqu, dan pada hari Jumat itu semua makhluk itu semuanya menjadi sempurna. Walidzalika sara hadzal yaum a'dzama ayyamil usbu', oleh karena itu hari Jumat itu menjadi hari yang paling mulia dalam satu pekan. Wa huwa sayyidul ayyam wa 'idul usbu'. Oleh karena itu hari Jumat adalah sayyidul ayyam, tuannya hari-hari, dan 'idul usbu' hari rayanya dalam hari raya pekan. Ya, hari Jumat. Wa huwa afdhalul ayyam, dan dia adalah hari yang paling mulia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah. Hari yang paling baik di mana matahari terbit di hari tersebut, hari yang matahari terbit yang paling baik itu adalah hari Jumat. Li'annahu takamala fihi khulqul makhluqat, karena pada hari tersebut ya penciptaan semua makhluk itu menjadi sempurna. Wa khuliqa fihi Adam, kemudian Nabi Adam alaihissalam diciptakan pada hari Jumat ya. Wa udkhilal jannah wa uhbita minha, kemudian Nabi Adam dimasukkan ke jannah, kemudian juga diturunkan dari jannah ke bumi, itu pada hari Jumat gitu ya, sama-sama pada hari Jumat. Wa fihi taqumus sa'ah, kemudian hari kiamat juga akan terjadi pada hari Jumat. Kullu dzalika fi yaumil jum'ah, semua yang terjadi pada hari Jumat. Fa huwa afdhalul ayyam, maka ini adalah hari yang paling afdal. Wa huwa akhiru ayyamil khalq, dan itu adalah hari terakhir dari hari-hari penciptaan. Khalaqas samawati wal arda wa ma fihinna, di mana Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Tsumma stawa 'alal 'arsy, harfu 'ataf wa tartib. Ya, summa itu menunjukkan adanya urutan. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Ai anna istiwa'ahu 'alal arsy ja'a ba'da khalqis samawati wal ardi, sehingga istiwanya Allah di atas arsy, ini berarti sifat fi'liyah dari Allah Subhanahu wa taala, itu terjadi setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Li'annahu min sifatil af'al allati yaf'aluha Allah mata syaa. Karena sifat istiwa itu adalah sifat af'al ya, itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah lakukan kapan saja Allah kehendaki. Wa ma'na istawa irtafa'a wa 'ala. Makna dari istawa irtafa'a wa 'ala, tinggi ya. Makna istawa adalah tinggi. Al-'arsy huwa saqful makhluqat, al-'arsy itu adalah atapnya para makhluk ya. Wahwa fil lughah as-sarir, ya, dalam bahasa Arab al-arsh itu bermakna as-sarir, ya, wahwa sariru dzu qawa'im tahmiluhu al-malaika wa huwa 'azamul makhluqat wa a'la al-makhluqat, ya. Jadi arsh itu adalah yakni sarir, yaitu sebuah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki pilar-pilar yang dipikul oleh malaikat, ya, yang dipikul oleh para malaikat. Jadi sarir itu banyak orang menerjemahkan singgasana, ya. Jadi maka al-arsh itu adalah sarir dzu qawa'im, yang memiliki pilar-pilar atau tiang-tiang yang dipikul oleh para malaikat, dan al-arsh adalah makhluk yang paling besar dan makhluk yang paling tinggi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ketika beristiwa di atas arsh, al-istiwa sifatun min sifatillahi al-fi'liyah kama yaliku bi jalalihi subhanahu wa ta'ala. Jadi istiwa itu adalah sifat Allah fi'liyah, perbuatan Allah yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, laisa kastiwa'il makhluk 'alal makhluk. Tidak seperti istiwanya makhluk di atas makhluk, ya. Tidak seperti ketika manusia berada di atas singgasana, duduk di atas kursi atau singgasana, tidak demikian, ya. Akan tetapi ya, istiwanya Allah bagaimananya tidak kita ketahui. Yang jelas tidak seperti istiwanya makhluk di atas makhluk, ya. Dan juga yang jelas walaisa huwa bihajah ilal arsh. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan al-arsh. Li'annahu huwa alladhi yumsikul arsh wa ghayra. Ya. Karena justru Allah Subhanahu wa taala yang justru al-arsh yang butuh Allah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang membuat al-arsh dan seluruh makhluk yang lainnya itu menjadi, ya, tidak tercerai-berai gitu, ya, yang menahan mereka tidak tercerai-berai itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yumsiku samawati wal arda an tazula wa la inzalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menjaga langit dan bumi supaya tidak hancur, ya, tidak lenyap. Akan tapi kalau misalnya langit dan bumi itu lenyap, ya, maka ya siapa yang bisa membuat, siapa yang bisa menahannya, gitu, ya. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa. Jadi al-arsh yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh al-arsh. Sehingga ketika kita katakan Allah istiwa di atas arsh, maka bukan berarti Allah butuh al-arsh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, tidak kita kemudian berpikir bahwa Allah butuh malaikat Jibril, ya. Lalu kalau ditanya mengapa Allah mengirimkan wahyu melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa tidak langsung? Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yasha, kaifa yasha, mata yasha. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Dia kehendaki dengan cara apapun yang Allah kehendaki, kapanpun yang Allah kehendaki, ya, kita tidak bisa bertanya demikian, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan setiap perbuatan Allah pasti ada hikmahnya. Fal arsyu muhtajun ila Allah azza wa jalla li'annahu makhluq. Al arsy itu butuh kepada Allah karena al arsy adalah makhluk. Wallahu ghaniyun 'anil arsy ghairi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada al arsy dan selainnya. Lakinnahu istawa 'alaihi li hikmatin ya'lamuha subhanahu wa ta'ala. Jadi ya. Akan tetapi Allah beristiwa di atas arsy karena hikmah yang Allah ketahui. Ya, akan tapi bisa jadi kita tidak mengetahuinya. Wal istiwa' na'un min al-'ulu, dan istiwa itu, ya, bentuk dari al-'ulu, bentuk dari sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala. Lakin al-'ulu sifatu dzat, wa amma al-istiwa' fa huwa sifatu fi'lin yaf'aluhu idza syaa'a Subhanahu wa taala. Akan tetapi al-'ulu, ya, tinggi, maha tingginya Allah itu adalah sifat dzat. Dzat Allah itu tinggi, ya. Sedangkan istiwa adalah sifat fi'il, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Tidak bisa kemudian kita bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas ars, ya? Mengapa Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Dia kehendaki? Ya, kita harus melakukan sami'na wa ata'na. Nah, yughshil lailan nahara, Allah Subhanahu wa taala menutupkan malam kepada siang. Yughshil laila bin nahara, yughshil laila bin nahar wa yughti an-nahara bin lail. Ya, menutupkan malam ke siang, siang ditutupkan ke malam. Fa bainama tarawna al-kawn mudhi'an yughthihi al-lail wa yusbihu muzliman. Wal-lailu yughthihi an-nahar yughthihi an-nahar fa yusbihu mudhi'an. Atau yughthihi an-nahar fa yusbihu mudhi'an. Ya, jadi ketika kita melihat makhluk atau alam di sekeliling kita itu terang, maka Allah menutupkan malam kepadanya sehingga menjadi gelap. Kemudian ketika kondisinya malam hari, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutupkan siang kepadanya, maka menjadi terang. Yatlubu hasisa, mengikutinya dengan cepat, ya'ti hadza ba'da hadza mubasharatan wa la yata'akhkhar. Mengikutinya dengan cepat, ya, dengan teratur dan dengan ada nizam, ya, dengan keteraturan yang luar biasa. Ya, ya'ti hadza ba'da hadza mubasharatan wa la yata'akhkhar, tidak telat, ya, tidak pernah telat siang dan malam, selalu silih berganti. Fa idza adbara al-lailu ja'a an-naharu, ketika malam itu pergi maka datanglah siang. Wa idza adbara an-naharu ja'a al-lailu, ketika siang itu pergi maka datang malam. Mubasharatan, secara langsung, la yata'akhkhar, tanpa terlambat. Hadza an hadza, ini disusul yang itu, yang ini disusul yang berikutnya. Wa hadza min kamali qudratihi subhanahu wa ta'ala, ini adalah bukti kesempurnaan dari kudrah, sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemampuan dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaftiru hadza an hadza, ya, tidak tidak futur, ya, tidak terlambat, ya, tidak terlambat. Yang satu itu mengikuti yang lain. Wasyamsu hiyal kaukab, ya, sebelum kita lanjut. Jadi lihat bagaimana bergantinya siang dan malam itu dijadikan oleh ulama sebagai bukti kesempurnaan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah, ya, seorang muslim itu harus memiliki, ya, kacamata yang tepat, ya, ketika melihat alam semesta, ketika kita mempelajari sains dan teknologi yang ada, maka kita menjadikannya sebagai sesuatu yang meningkatkan keimanan kita. Ya, seperti ini, seperti ketika kita mempelajari tentang bagaimana siang dan malam silih berganti atau sains dan teknologi yang lain, maka itu menjadi sumber meningkatnya keimanan kita, ya. Baik. Jadi seluruh ilmu sains dan teknologi itu adalah, kalau kita mempelajarinya dengan benar, itu kita sedang mempelajari sifat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, sifat kebesaran, keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluruh sains dan teknologi yang kita pelajari, kalau kita pelajari dengan kacamata keimanan, maka itu adalah bentuk mempelajari sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, contoh sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta, ya. Sebagaimana para ulama juga menjelaskan, ketika kita mempelajari ilmu fikih, maka seluruh ilmu fikih itu pada akhirnya kita sedang mempelajari sifat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, demikian pula sifat rububiyah, karena Allah yang mensyariatkan hal tersebut, yang mensyariatkan hukum-hukum tersebut, ya, sehingga, ya, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali selain, kecuali kepada Allah, kecuali milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula dengan sains dan teknologi, ya, semua yang kita pelajari itu pada hakikatnya harusnya membuat kita semakin bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsu hiyal kaukabul azim al-ma'ruf. Matahari itu adalah bintang yang besar, yang ma'ruf. Wal qamar kadhalik kaukab minal kawakib as-sab'a sayyarah. Demikian pula bulan termasuk juga, termasuk pula kaukab bintang dari tujuh yang as-sayyarah yang beredar. Anda tidak tahu mengapa Syekh Al-Fauzan menyebutkan qamar sebagai kaukab. Ya, tentunya antum sudah mengetahui bahwa bulan adalah bukan bintang, ya, berbeda. Ya, dan Anda tidak tahu yang sab'ah ini yang dimaksud adalah apa. Yang jelas sayyarah, antum jangan terjemahkan mobil. Ya. Sayyarah ini maksudnya objek yang beredar. Wa kullu minhuma yajri wa yaduru 'alal ardi. Setiap dari objek-objek tersebut, matahari, bulan, dan planet-planet yang lainnya, itu beredar dan memutari, mengelilingi bumi. Ya. Wal ardu thabitatun mustaqirroh. Dan bumi itu thabitah, kokoh, dan mustaqirroh, diam. Ja'alaha qararan. Allah SWT menjadikannya diam. Aiqarroh thabitah limasalihin ibad. Yaitu diam dan kokoh untuk maslahat para hamba. Wasyamsu wasairul aflaki taduru 'alaiha, dan matahari dan seluruh bintang-bintang itu mengelilingi bumi. La kama yaquluhu al-mutakharrisuna al-an min alladhina yad'una al-ma'rifah. Masyaallah. Tidak seperti yang dikatakan oleh para pembual di zaman ini yang mereka itu mengklaim mengetahui ilmu pengetahuan. Mereka berkata, inna syamsa thabitah wal ardu taduru 'alaiha. Sesungguhnya matahari itu diam dan bumi itu mengelilingi matahari. Hadza 'aksu ma fil Qur'an. Ini adalah lawan dari apa yang disebutkan di Al-Qur'an, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari itu beredar sesuai dengan garis edarnya. Wa hum yaquluna asy-syamsu thabitah ya subhanallah. Sedangkan mereka berkata matahari itu diam, subhanallah. Baik, ini adalah di antara kesalahan yang harus kita luruskan, tentunya ya kita diajarkan untuk tidak fanatik ya pada setiap perkataan ulama itu bisa kita berikan catatan kalau itu memang layak untuk diberikan catatan. Jadi di sini tasawurnya Syekh Al-Fauzan hafizahullah salah. Tasawurnya beliau adalah mengatakan matahari itu diam dan bumi itu beredar mengelilingi matahari, gitu ya. Kalau tasawurnya demikian, maka na'am itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Sementara di Al-Qur'an disebutkan ayat yang disebutkan oleh beliau, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari itu beredar sesuai dengan garis edarnya. Kalau beredar maka salah kalau mengatakan matahari itu diam. Na'am. Tapi masalahnya, tasawur yang benar yang kita dapatkan dari ilmu sains adalah matahari tidak diam. Ya, matahari juga beredar. Bulan beredar. Dan bumi juga beredar. Justru, dengan beredarnya bumi, itu membuat bumi tambah kokoh. Nah, justru kalau bumi diam, bisa tidak stabil, ya, bisa menjadi tidak stabil secara ya, analisa dinamika, tidak stabil. Justru karena bumi beredar, bulan beredar, matahari beredar, itu justru keseimbangan di situ tercapai. Antum lihat misalnya bagaimana ilustrasinya. Kalau misalnya antum naik motor, kemudian antum belok. Antum belok, maka motor antum misalnya miring sedikit begitu ya, atau miring banyak tergantung seberapa besar kecepatan antum. Ya. Maka kita lihat kalau misalnya kita lihat antum bisa miring seperti itu, akan tapi tidak jatuh. Mengapa? Ya, badan antum miring sama motor-motor yang miring begitu ya, tapi tidak jatuh. Mengapa? Karena bergerak. Kalau nggak bergerak miring begitu ya jatuh. Jadi justru karena bergerak itu membuat stabil, ya. Dan demikianlah yang kita pelajari di ilmu sains. Dan ini diantara hal yang merupakan irisan antara tafsir Al-Quran dengan sains. Ini bisa diteliti dengan sains, dan oleh karena itu ya tidak tepat kalau kita misalnya membatasi pengetahuan kita hanya dengan tafsir Al-Quran saja, ya. Jadi harus mendapat input dari dua hal. Yang jelas yang kita yakini tentunya kita sudah bahas bagaimana hubungan Islam dengan sains, begitu ya. Bagaimana kita memahami ayat Al-Quran yang berhubungan dengan sains. Tidak mungkin ayat Al-Quran itu salah, ya. Yang bisa jadi salah adalah pemahaman kita, ya. Pemahaman kita bahwa mereka berkata, ya, al-mutakhorrisun, pembual, gitu ya. Mereka berkata matahari yang diam, tidak ada yang mengatakan demikian. Matahari bergerak, ya, matahari bergerak, ya. Akan tapi karena salah paham, akhirnya demikianlah penyikapan Syekh Al-Fauzan radhiyallahu ta'ala. Dan dalam masalah ini, ya, berkali-kali ana sebutkan, termasuk dalam masalah apakah matahari mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, atau apakah bumi itu datar atau bulat. Maka dalam masalah ini kita bedakan penyikapan kita dengan ulama yang memang beristimbat dari ayat Al-Quran ataupun hadis untuk mendapatkan kesimpulan dalam masalah itu. Kita bedakan dengan orang yang mendapatkan kesimpulan dalam masalah itu dari video YouTube misalnya, ya. Dari video FA 101 atau apapun dan seterusnya, itu kita bedakan penyikapan kita. Penyikapannya berbeda, ya. Jadi kalau misalnya kita melihat para ulama, mereka mengatakan bahwa bumi itu datar misalnya, ya, atau bumi itu diam, ya, mutlakon gitu ya, bumi itu diam secara mutlak. Matahari yang mengelilingi bumi, yang bulan yang mengelilingi, bintang yang mengelilingi. Maka kita katakan ini qaul fi nazar, karena begini dan begitu. Kita sebutkan, kita bantah, akan tapi dengan adab. Akan tapi kalau misalnya yang dan kita berusaha husnuzon kepada orang yang mengatakan pendapat tersebut. Akan tapi bagi orang yang menyimpulkan bumi itu datar, kemudian matahari mengelilingi bumi tapi bumi itu diam secara mutlak, begitu ya. Gak peduli kerangka acuan, tapi bumi diam secara mutlak. Maka kalau dia mendapatkan ilmu ini dari video-video konspirasi FA 101 dan seterusnya dan sebagainya, maka ini yang apa namanya, yang kita bantah juga, akan tetapi kita katakan antum tidak membicarakan ilmu sesuai dengan kapasitas antum, ya. Nah, diamnya antum lebih bermanfaat daripada bicaranya antum. Nah, kita katakan demikian. Jadi dalam masalah matahari dan kalau apakah bumi itu bulat atau datar, jelas ya, itu sudah banyak tanda-tandanya. Dan para ulama kaum muslimin di zaman dahulu itu sudah banyak yang menyadarinya dan mengetahuinya. Akan tetapi di zaman ini, ya, saking manjanya kaum muslimin dengan untuk melihat fenomena alam secara langsung, ya, mereka tidak tahu bagaimana, ya, gerakan bintang-bintang dan seterusnya yang itu diamati oleh kaum muslimin di zaman dahulu. Sehingga apa? Sehingga mereka seolah-olah tidak punya atau seolah-olah bingung gitu ya. Jadi bumi ini bulat atau datar? Mereka tidak seperti kaum muslimin di zaman dahulu yang melihat langsung fenomena alam yang kemudian mereka berpikir, iya ya, dari gerakan-gerakan bintang dan seterusnya yang kita lihat relatif terhadap bumi begitu ya, maka kita harus menyimpulkan bumi itu bulat, tidak mungkin datar. Itu kesimpulan yang didapat di zaman dahulu. Walaupun teknologi di zaman itu terbatas, akan tapi mereka melihat langsung, ya, mengamati langsung, dan mereka terbiasa dengan itu. Karena tapi di zaman ini kaum muslimin tidak terbiasa melakukannya. Bahkan untuk mengetahui waktu sholat saja, hampir sebagian besar kaum muslimin tidak ada yang kemudian bisa melihat langsung fenomena, ya, kapan masuk waktu zuhur. Nah, coba kita lihat, antum tahu yang mana yang dimaksud dengan waktu zawal. Kemudian waktu fajar kadzib, fajar shadiq, antum bisa membedakan. Antum syafaq ahmar, bisa melihat syafaq ahmar yang mana, syafaq abyad yang mana. Kaum muslimin di zaman ini manja sekali dibandingkan kaum muslimin di zaman dahulu. Ketika para ulama dan para ilmuwan kaum muslimin di zaman dahulu melihat langsung, kemudian tidak bisa menyimpulkan kecuali bumi harus bulat. Kemudian juga bahwa na'am ini ya bumi harus bergerak mengitari matahari dan matahari bergerak ya itu yakni di zaman ini saking terlalu manjanya orang sehingga tidak bisa melihat langsung fenomena tersebut. Maka ya itu yang bisa Anda katakan dalam masalah ini gitu ya. Jadi dalam masalah matahari dan bumi manakah yang mengelilingi ya. Kalau dalam segi sains ya dalam segi sains bahwa matahari itu atau gerakan itu relatif ya, gerakan itu relatif. Ya, jadi kita harus menentukan dulu kerangka acuannya ya. Nah, ada yang namanya gerak semu ya, seperti kalau misalnya kita misalnya naik mobil, kemudian mobilnya kita hidupkan mesin kemudian jalan gitu ya. Kita lihat pohonnya bergerak ke arah belakang gitu ya. Kita katakan apa? Antum melihat pohon bergerak atau tidak? Ya. Tidak, Anda yang bergerak. Ya, antum melihat pohon bergerak tidak? Iya, bergerak. Tapi gerakannya gerak semu, ya. Jadi ada yang namanya gerak semu. Nah, memang. Mengapa demikian? Karena kita sudah tahu bahwa yang secara realita bergerak adalah mobil kita. Ditandai dari apa? Ditandai dari adanya mesin yang menggerakkan mobil kita, gitu ya. Jadi kita tahu apa sumber gaya yang membuat gaya itu bekerja di mana, kita tahu. Gaya itu bekerja pada mobil kita. Oleh karena itu kita menyadari bahwa yang bergerak itu adalah mobil kita, bukan pohon. Ya. Jadi itu kalau di sehari-hari. Tapi kalau misalnya kita bicara matahari dan bumi, interaksi yang ada di antara mereka gravitasi, gitu ya. Jadi gravitasi, gaya. Gaya gravitasi ini bekerja pada mana? Bekerja pada matahari. Demikian pula bekerja pada bumi. Jadi matahari dan bumi sama-sama bergerak, gitu ya. Enggak ada namanya gerak semu, gerak dua-duanya sama-sama bergerak. Bergerak terhadap apa? Relatif terhadap pusat massa keduanya. Tapi karena matahari sangat besar massanya, jadi pusat massanya berada di dalam matahari, mendekati pusat massanya matahari, gitu ya. Jadi beda antara jadi antum tidak bisa mengatakan bahwa itu namanya bisa jadi gerak semu. Tidak demikian ya. Jadi nah, ini adalah termasuk hal yang menurut Anda ini harus permasalahan dikembalikan kepada ahli ilmunya masing-masing ya. Dan kalau kita memahaminya dengan menggunakan teori fisika yang ada, maka ayat ini tidak kita ingkari ya. Teori fisika tidak bertentangan dengan ayat ini. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Nah, secara fisika kita juga mengatakannya, matahari harus bergerak relatif terhadap ya, dia terkena interaksi gravitasi dengan galaksi, dengan galaksi yang lain. Karena kalau matahari diam maka ya tidak stabil. Jadi sebagaimana yang kita katakan tadi, justru karena bergeraknya itu lah menjadi stabil. Nah, jadi antum bayangkan pesawat kenapa bisa stabil berada di atas? Karena bergerak, coba diam, ya jatuh. Ya, itu analoginya ya, menjelaskan teori fisika secara mudah ke orang awam. Jadi dalam masalah ini harus kita melihat secara komprehensif, tidak hanya melihat dari sisi ilmu tafsir saja, akan tetapi tentunya ya Islam tidak bertentangan dengan sains, Islam tidak bertentangan dengan teknologi. Yang bertentangan itu adalah pemahaman kita sendiri terhadap tafsir ayat atau pemahaman kita terhadap ilmu sains itu, gitu ya. Nah, wan nujum hiyal kawakib, bintang itu adalah kawakib ya, bintang. Nujum kaukab, najm kaukab, maknanya sama. Musakhkharatun bi amri, musakhkharatin bi amri. Mereka semua tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Musakhkharat fil juryan wad dauran daiman la yafturna. Ya, tunduk kepada Allah dalam beredarnya, dalam berevolusinya mereka. Ya, mereka selalu bergerak, beredar. Tidak ada yang terlambat sama sekali. Wa hadza raddun 'ala alladziina ya'buduuna asy-syamsa wal qamara wal kawaakiba bi annaha musakhkharatun bi amrillaahi ma'muura. Allahul ladzii yajriha. Allahul ladzii yajriha. Wallahu alladzii yuqifuha idza syaa'a. Yuqifuha idza syaa'a subhanahu wa ta'aala. فهي مسخرات مدبرة مدبرة مسخرة مدبرة ليس لها من الأمر شيء. Maka ini adalah bantahan kepada orang-orang yang menyembah kepada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Ya, bantahannya adalah bahwa matahari, bulan dan bintang tersebut semuanya tunduk kepada perintah Allah. Ya, semua itu diperintahkan oleh Allah, makmur. Allah yang membuat mereka beredar dan Allah yang membuat mereka berhenti kalau Allah menghendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatur mereka, oleh karena itu mereka tunduk dan diatur oleh Allah. Ya, laisa laha minal amri syai', mereka tidak bisa mengontrol diri mereka sendiri. Tidak bisa memiliki perintah dari mereka sendiri. Ya'muruha subhanahu wa tajri wa taduru wa tudhi'u bi amrihi al-kawni subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan, merintahkan matahari, bulan dan bintang-bintang tersebut sehingga mereka beredar, kemudian berputar dan mereka mengeluarkan cahaya atas perintah Allah secara kauni, perintah secara kauni subhanahu wa ta'ala. Yatru'u hadha wa yaghrubu hadha wa yata'aqaban, ya, yang satu terbit, yang satu terbenam, kemudian silih berganti. Ya, nusiba asy-syamsu wal qamaru wan nujumu 'ala al-'ataf. Maksudnya di sini di ayat tadi asy-syamsa wal qamara wan nujuma dibaca mansub, ya, karena 'ataf, 'ataf dengan samawat, di anna samawat mansub, di annahu maf'ul 'alamatun wa 'alamatu nasbihi al-kasrah niyabatan 'an al-fath'ah, di annahu jam' muannats salim. Wal ardu mansub bil fathah, thumma qal wasyamsu wal qamaru ma'tuf 'alal mansub wal ma'tuf 'alal mansub mansub. Ya, jadi intinya adalah asyamsu wal qamaru wan nujuma dibaca mansub karena itu ataf dengan as-samawati wal ardu. Musakhkharat mansub 'alal hal ay hala kauniha musakhkharat. Ya, jadi musakhkharat tunduk itu dibaca mansub karena itu hal wa la matnasbihi al-kasra niyabatan 'an al-fathah li'annahu mulhaq bi jam' muannats salim qala ala lahul khalqu wal amr. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ala lahul khalqu wal amr. Ya, ingatlah bahwa hanya milik Allah penciptaan dan perintah. Ala adatu tanbihin wa taqrir. Ala di sini maksudnya adalah sebuah instrumen di bahasa Arab untuk memberikan tanbih, memberikan reminder dan menetapkan sesuatu. Ya, kemudian lahu yakni lillah. Lahu di sini maksudnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tidak milik orang lain, tidak milik makhluk sama sekali. Al-khalq wa huwa al-ijad. Yang dimaksud dengan al-khalq di sini adalah penciptaan, al-ijad. Fahuwa al-qadiru 'ala al-khalqi idza arada Subhanahu wa taala yakhluqu ma yasha. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mampu untuk menciptakan sesuatu jika Allah menginginkannya, jika Allah mengkehendakinya, ya, kapanpun yang dia mau, apapun yang dia mau, maka Allah akan menciptakannya. Wal amr, yang dimaksud amr adalah perintah, ya, amruhu subhanahu wa ta'ala wa huwa kalamuhu subhanahu wa ta'ala al-kauni wa syar'i. Ya, wal amr di sini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka wa huwa kalamuhu, yang dimaksud amr adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, baik kalam al-kauni ataupun asy-syar'. Amruhu al-kauni, ya, perintah Allah secara kauni, alladhi ya'muru bil makhluqat fa tuti'u wa tastajibu lahu mithla qawlihi fa qala laha walil ardi tiya taw'an aw karha. Ya, jadi Allah berkata kepada langit dan bumi, ya, datanglah kalian kepadaku dengan taat ataupun dengan terpaksa. Maka ini adalah perintah secara kauni. Amarahuma subhanahu wa hadha amrun kauni amru bihi as-samawati wal arda fatakawwanat. Innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Ya, kun fayakun. Hadha amrun kauni. Jadi di sini adalah amrun kauni, perintah Allah Subhanahu wa taala secara kauni, ya, ketika Allah menginginkan berkehendak atas sesuatu, ya, maka perintah Allah itu adalah ketika Allah berkehendak atas sesuatu, maka Allah cukup dengan berfirman kun, maka jadilah, ya, fayakun. Amal amru syar'i, amal amru syar'i fahuwa wahyuhu al-munazzal alladhi ya'muru bihi ibadah. Adapun amr syar'i itu adalah wahyu dari Allah yang Allah perintahkan kepada hambanya, yang itu diturunkan melalui Malaikat Jibril alaihissalam, yang Allah kemudian perintahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan perintah Allah tersebut. Ya buruhum bi ibadati, Allah memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah. Ya buruhum bi shalah, Allah memerintahkan mereka untuk sholat. Ya buruhum bi zakah, dengan zakat. Ya buruhum bi birri walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Hadza amruhu syar'i yadkhulu fihi al-awamir wan nawahi allati wan nawahi gitu ya. Fiqan. Wan nawahi allati fil Qur'anil Karim wa fis sunnatin nabawiyyati, hadza min amrillah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perintah Allah yang syar'i, yang masuk di dalamnya amr wan nahyu yang ada di Al-Qur'an, larangan dan perintah yang ada di Al-Qur'an dan juga ada di sunnah nabawiyah, itu termasuk amrun min Allah, yakni amrun syar'i. Idza kana lahul khalqu wal amr, famadza baqiya li ghairihi subhanahu wa ta'ala? Kalau penciptaan dan perintah itu hanya milik Allah, maka apa yang tersisa untuk selain Allah? Tidak ada. Walihadza yaqulu Ibnu Umar lamma qara hadhihi al-ayah. Oleh karena itu Ibnu Umar berkata ketika membaca ayat ini, qal man lahu syai' falyatlubhu. Ya, kalau ada yang kalau ada orang yang memiliki bagian dari al-khalqu wal amr tersebut, maka mintalah kepada dia. Wa dallatil ayah 'alal farq baina al-khalqi wal amr. Dan ini juga menunjukkan bahwa ada beda antara al-khalq dan al-amr. Fa fihi raddun 'ala man yaquluna bi khalqil Qur'an. Dan ini adalah bantahan kepada mereka yang berkata bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk, karena Al-Qur'an min al-amr, karena Al-Qur'an itu adalah al-amr. Wa amru Allah laisa makhluqan, dan perintah Allah itu bukan makhluk. Karena Allah ghayyara bainal khalqi wa bainal amr. Karena di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman ala lahul khalqu wal amr, disebutkan dua, khalqu amr. Ini menunjukkan bahwa al-khalqu dan al-amr itu dua hal yang berbeda. Itu mengapa di sini Syekh Al-Fauzan berkata li'anna Allah ghayyara bainal khalqi wa bainal amr. Ya, itu mengapa Allah Subhanahu wa taala membedakan antara al-khalq dan al-amr, faja'alahum syai'ain mutaghayyirain, sehingga Allah menjadikan keduanya itu dua hal yang berbeda. Wal Qur'anu dakhilun fil amr fa huwa ghayr makhluq, dan Al-Qur'an termasuk al-amr, bukan termasuk al-khalq, sehingga apa? Sehingga Al-Qur'an bukan makhluk. Wa hadha ma khasama bihi al-Imam Ahmad al-Jahmiyyah lamma talabu minhu ay yaqula bi khalqil Qur'an. Dan inilah bantahan yang diberikan oleh Imam Ahmad ketika beliau membantah Al-Jahmiyah. Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah, ya. Imam mazhab yang paling banyak membicarakan masalah akidah, karena di zaman beliau paling banyak terjadi kesesatan akidah. Maka Imam Ahmad membantah Jahmiyah dengan berkata ala lahul khalqu wal amr. Ya. Ketika Jahmiyah meminta Imam Ahmad untuk berkata bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, Imam Ahmad berkata, halil Qur'anu minal khalqi au minal amr? Apakah Al-Qur'an itu termasuk al-khalq atau termasuk al-amr? Imam Ahmad bertanya demikian, masyaallah. Coba lihat, ini ciri ijtihad mutlak. Hah? Terkait dengan kajian kita tadi ya, kalau antum datang tadi. Ini ciri ijtihad mutlak. Bagaimana? Berdalil dengan sebuah dalil yang sebelumnya tidak pernah orang sebelumnya berdalil dengan dalil tersebut. Untuk membantah sebuah masalah kontemporer, untuk membahas sebuah masalah kontemporer. Kalau antum bukan mustahid mutlak, antum tidak akan berani ya berdalil dengan suatu dalil yang itu belum pernah dibahas sebelumnya oleh para ulama sebelumnya, karena memang belum ada kebutuhan untuk membahasnya, belum ada penyimpangan. Imam Ahmad mustahid mutlak. Ketika melihat penyimpangan akidah, dia berkata, beliau berkata rahimahullah, Al-Qur'an itu masuk al-khalq apa masuk al-amr? Masyaallah. Ya, lihat bagaimana Imam Ahmad memahami ayat, ya. Bagaimana Imam Ahmad memahami argumentasi ini belum ada sebelum setahu ana ya. Belum ada sebelum Imam Ahmad. Demikianlah ya, tidak hanya dalam masalah satu ini, satu kasus ini, kasus-kasus yang lain banyak sekali, ribuan kasus. Bagaimana Imam Syafi'i pertama kali berdalil dengan ayat ini untuk berdalil dalam masalah ini? Imam Syafi'i berdalil dalam menggunakan hadis ini untuk berdalil berhujjah dalam masalah ini. Imam Ahmad berdalil menggunakan dalil ini untuk berhujjah dalam masalah ini pertama kali. Sebelumnya belum ada yang berdalil dengan dalil tersebut. Pemahamannya dapat dari mana? Itu ijtihad mutlak. Ya, ijtihad mutlak, ya Syekh. Ya, itu bedanya. Nah, jadi keilmuan seseorang itu bisa terlihat ketika ada masalah seperti ini, ketika ya berdalil dengan dalil-dalil yang sebelumnya tidak pernah dibahasakan, tapi pendalilannya sesuai dengan qawaid. Pendalilannya bersesuai dengan pemahaman manhaj salaf, sesuai dengan qawaid-qawaid yang telah disebutkan oleh para ulama, tidak kemudian berdalil sembarangan, serampangan, ngawur, tidak. Ya, beda antara pendalilan yang itu ilmu, ya, ilmu yang manis, berbeda dengan pendalilan yang serampangan, ya. Jadi bedakan antara orang sembarangan ngomong tentang dalil, wah, kita bikin pemahaman baru, ini kita berdalil, berbeda, ya, berbeda. Jadi lihat, ini masya Allah. Di antara, Anda berkali-kali katakan, di antara nikmat bisa jadi, ya, penyimpangan itu tidak 100% merupakan keburukan. Penyimpangan yang terjadi di tengah umat. Lihat bagaimana Allah mengirimkan penyimpangan di zaman Imam Ahmad. Imam Ahmad sehingga beristihad, membantah mereka, menghabisi hujah-hujah mereka dengan ya pendalilan-pendalilan yang manis seperti ini. Azim, masya Allah. Allah astaghfirullah, masya Allah. Karena ini pendalilan yang faqil, yani antum bagaimana melihat? Antum bisa merasakan manisnya ilmu di sini? Ya, halil Quran minal khulqi au minal amr, masyaallah ajib. Allahu musta'an. Ya, jadi apakah Al-Qur'an termasuk al-khulq atau al-amr? Al-Qur'an minal amr kata mereka. Al-Qur'an minal amr qala al-amru ghairu makhluq. Kemudian Imam Ahmad berkata, "Tayib, kalau antum berkata Al-Qur'an minal amr, maka kita katakan al-amr ghairu makhluq. Allahu ghayyara bainahu wa bainal khalq faj'ala al-khalqa syai'an wal amra syai'an akhar." Ajib, masyaallah. Wa bismillah. Hadha istihad mutlaq ya ilmu. Hadha al-'ilm, hadha huwa al-'ilm. Al-amru kalam wa amma al-khalqu fa huwa ijad wa takwin. Yujadu farqun bainahuma. Ya, al-amru itu adalah kalam, sementara al-khalq itu adalah ijad, ciptaan. Dan penciptaan, takwin, pembentukan. Yujadu farqun bainahuma, ada perbedaan di antara keduanya. Tabarakallah ay ta'azama alladhi hadhihi af'aluhu subhanahu wa ta'ala. Tabarakallah maksudnya maha suci Allah, maha besar Allah, maha mulia Allah, maha agung Allah, yang sifat-sifatnya telah disebutkan di ayat tadi. Wa hadhihi qudratuhu, ini adalah qudrah Allah. Wa hadhihi makhlukatuhu, tabarak wa ta'ala, ini adalah makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Tabarak fi'lun khassun bihi subhanahu. Tabarak itu adalah perbuatan yang khas, khusus hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yutlaq wa la ghairi. Sehingga tidak boleh ditujukan untuk orang lain. Subjeknya tidak boleh diberikan kepada orang lain. Ya. Jadi harus, kalau kata tabarak itu harus subjeknya. Harus hanya selalu Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya selalu Allah subhanahu wa ta'ala. Wal barakah hiya kathratul khair wa nama'uhu. Barakah itu adalah banyaknya kebaikan dan melimpahnya kebaikan. Wa barakatullah jalla wa ala la tatanaha. Barakah Allah itu tidak berakhir, amal makhluk fala yuqalu lahu tabarak. Sedangkan makhluk itu tidak dikatakan ya tabaraka fulan, tidak. Inna ma yuqalu lahu mubarak. Yang bisa dikatakan kepada makhluk bukan tabarak tapi mubarak, yaitu orang yang diberkahi. Diberkahi oleh siapa? Diberkahi oleh Allah. Barakallahu fi, semoga Allah memberkahi dia. Waja'alahu mubarakan, semoga Allah menjadikannya sebagai orang yang diberkahi. Kenapa? Karena barakah kulluha minallah subhanahu wa ta'ala. Karena barakah itu semuanya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada barakah itu berasal dari orang. Ya. Semoga engkau mendapatkan keberkahan dari Syekh Fulan, Wali Fulan. Tidak ada. Rabbul Alamin mithla masarak. Rabbul Alamin seperti yang sebelumnya hanya boleh dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul Alamin, Rabbnya alam semesta. Wafi hadhil ayat takriru tauhid, maka dalam ayat ini ada penetapan kepada tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, kama sabab, baik itu tauhid rububiyah dan juga tauhid uluhiyah, sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Hadha wallahu alam, subhanahu allahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.